نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita manjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasanya. Kita akan membahas kitab Tauhid beserta syarahnya, yang mana pada kesempatan ini kita sampai pada bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab barang siapa yang mencari berkah dengan pohon atau batu atau yang sejenis dengan keduanya. Kita sudah membaca mengenai pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari bab ini. Sekarang kita sampai pada pelajaran yang ke-8. Qala Syekh Al-Imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثامنة مسألة yang ke-8 يعني yang ke-8 dari bab ini. الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. Yang ke-8 perkara yang cukup besar, dan itulah yang dimaksud, yaitu beliau memberitakan bahwasanya permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, ija'al lana ilahan, jadikan buat kami satu sesembahan. Artinya bahwa peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegur mereka yang meminta zat anwat, beliau mengingatkan bahwa permintaan mereka ini adalah permintaan sesembahan yang selain Allah. Sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa alaihi salam, ija'al lana ilahan, jadikanlah bagi kami sesembahan. Inilah yang diinginkan. Artinya bahwa permintaan mereka ini permintaan yang syirik. Ya. Permintaan ingin menjadikan sesembahan yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. At-tasi'ah, yang kesembilan. Anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya meniadakan perkara ini termasuk makna la ilaha illallah. Ma'adiqatihi wa khafaihi ala ula'ik. Meskipun sangat halus dan sangat tersembunyi atas mereka itu. Artinya, walaupun masalah ini adalah masalah yang halus, masalah yang tidak tampak oleh para sahabat yang baru masuk ke dalam Islam, tapi sungguhnya inilah yang merupakan makna la ilaha illallah, yaitu meniadakan segala sesembahan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam bentuk segala ibadah hanya dipasrahkan kepada Allah, dan diantaranya adalah mencari berkah. Kalau dahulu orang-orang musyrik, mereka mencari berkah dari yang selain Allah, mereka mencari berkah dari Zati Anwat, sebuah pohon yang mereka gantungkan padanya senjata-senjata mereka, maka kaum muslimin hendaknya mereka mencari berkah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak kepada yang selainnya. Inilah makna la ilaha illallah. Nah, al-ashirah, yang ke-10. Annahu halafa 'ala al-futya wa huwa la yahlifu illa limaslahah. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bersumpah terhadap fatwanya. Beliau mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadih. Apa kata beliau? Allahu akbar innaha sanan. Walladhi nafsi biyadih. Kultum kama qalat banu Israel. Ija'an lana ilahan kama lahum alihah. Beliau menyatakan Allahu akbar. Sungguhnya ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Yakni kebiasaan-kebiasaan orang yang telah lampau. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kemudian beliau mengatakan, kultum kama qalat banu Israel. Kalian telah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh banu Israel. Kata beliau rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas fatwa beliau. Ya. Dan beliau tidaklah bersumpah kecuali untuk sebuah kemaslahatan. Di antara makna yang terkandung di dalam sumpah adalah litta'kid. Ya. Apa artinya litta'kid? Untuk menekankan apa yang kita sebutkan setelah sumpah itu. Ya. Jadi beliau alaihi salatu wassalam ingin menekankan, menegaskan, ya, bahwasanya ucapan mereka itu persis sama seperti ucapan Bani Israel. Ya. Di mana mereka telah meminta sesembahan yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya sumpah ini adalah sumpah yang sedemikian bermakna, karena mengandung penegasan dari beliau alaihi salatu wassalam bahwasanya permintaan mereka bukanlah permintaan yang biasa. Ya. Permintaan mereka ini adalah permintaan yang syirik. Nah. Dan seorang mufti diperbolehkan untuk bersumpah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam yustahlaf, walaupun dia tidak diminta untuk bersumpah. Ya. Karena makna daripada sumpah adalah untuk menekankan, menegaskan apa yang dia fatwakan. Ya. Jadi meskipun tidak diminta untuk bersumpah, dia boleh untuk bersumpah karena maslahat. Ya. Ada maslahat yang diinginkan, yaitu menekankan dan menegaskan apa yang dia fatwakan. Al-Hadiyata Asyrah, yang ke-11. Anna syirka fihi akbaru wa asghar, li'annahum lam yartaddu bihada. Ini poin yang penting. Bahwasanya kesyirikan itu, padanya ada yang besar dan ada pula yang kecil. Artinya ada asyirkul akbar, ada pula asyirku al-asghar. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Kenapa? Kata beliau, li'annahum lam yartaddu bihadha, karena mereka tidak murtad disebabkan permintaan ini. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, barakallahu fikum, bahwa mereka tidak murtad bukan karena permintaan mereka adalah permintaan yang syirik, atau bukanlah karena permintaan mereka permintaan yang syirik kecil. Ya. Justru permintaan mereka disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti permintaan Bani Israel. Qultum kama qalat Banu Israel. Ya. Kalian telah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Banu Israel. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Jadi bukan syirik yang kecil. Ya. Ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi rahimahullah di dalam ta'liqnya, ya, bahwa syirik ini bukan syirik yang kecil, ini syirik yang besar. Ya. Lalu kenapa mereka tidak murtad meskipun mereka meminta syirik yang besar? Sudah kita jelaskan limaga, kenapa? Karena mereka baru hanya meminta, ya, dan mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak melakukannya. Ya. Jadi baru sebatas at-talab, permintaan. Baru mereka meminta, segera diputus oleh Nabi, dilarang oleh Nabi bahwa ini adalah syirik. Ucapan kalian ini sama dengan ucapan Banu Israel. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Sehingga mereka tidak jadi melakukannya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Dan mereka tidak murtad daripada Islam. Ya. Karena ini hanya baru permintaan. Yang tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi telah dilarang oleh Nabi SAW. Dan mereka tidak jadi melakukannya. Ya. Jadi perhatikan ini. Bahwa permintaan mereka bukanlah permintaan syirik yang kecil. Ya. Syiriknya syirik yang besar. Mereka tidak dianggap murtad karena mereka baru meminta dan belum melakukannya. Barakallahu fikum. Atsaniyata asyrah, yang ke-12. Qauluhu wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufr. Sabda atau ucapan beliau radhiyallahu an, yakni Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr, dan kami adalah orang-orang yang baru saja lepas daripada kekafiran. Fi anna ghairahum la yajhalu dzalik, dalam pernyataan ini mengandung pelajaran bahwa yang selain mereka tidaklah bodoh tentang hal itu. Ya, maksudnya apa? Bahwa yang meminta itu orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Sahabat-sahabat al-judud, sahabat-sahabat baru. Karena kan peristiwa perang Hunain ini adalah peristiwa yang terjadi kapan? Kapan perang Hunain itu? Terjadi setelah Fathu Makkah. Dan pada Fathu Makkah itu banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Ya. Terutama orang-orang Quraisy yang dahulunya mereka adalah musyrikun, dengan terjadinya Fathu Makkah kemudian mereka masuk secara beramai-ramai ke dalam Islam. Ya. Termasuk di antara yang masuk ke dalam Islam dalam peristiwa Fathu Makkah adalah pimpinan mereka yang selama ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memimpin kaumnya untuk memerangi Nabi, yaitu Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan itu masuk ke dalam Islam dan ikut dalam perang Hunain. Nah, peristiwa ini terjadi ketika mereka selesai melakukan Fathu Makkah, kemudian bersama-sama berangkat ke wilayah Hunain. Nah, di tengah jalan terjadilah permintaan ini. Ya. Tatkala mereka melihat adanya sekelompok musyrikun yang memiliki dzatu anwat, maka kata mereka, ija'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Ya. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultum kama qalat banu Israil, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi orang-orang baru, ya. Orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam dari kalangan as-sahabah yang meminta demikian itu. Adapun sahabat-sahabat kudama, sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu keislamannya dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, mereka tidak minta seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu sudah ngerti, sudah faham. Ya. Islam dan Tauhid itu sudah menancap di dalam hati mereka. Seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali. Dan katakan sahabat-sahabat yang lainnya dari sahabat-sahabat yang telah lama keislamannya. Jadi yang minta ini adalah sahabat-sahabat baru. Nah, ini pelajaran penting. Ats-tsalitsata asyrah. Supaya tidak tergambar atau tidak terbayang di dalam pikiran kita bahwa semua sahabat meminta yang demikian itu. Ya, tidak. Tapi yang memintanya adalah sahabat-sahabat baru. Ats-tsalitsata asyrah. Yang ketiga belas. At-takbiru inda ta'ajjub. Ya, bertakbir ketika ta'ajjub. Ketika tercengang, heran kepada sesuatu. Ya, khilafan liman karihah. Berbeda dengan orang yang memakruhkan demikian itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendengar sebuah ucapan yang itu mencengangkan, mengherankan beliau. Ya. Ucapan yang tidak layak bagi Allah. Ya. Baik melanggar rububiyah Allah atau melanggar uluhiyah Allah. Ya. Maka beliau imma bertakbir wa imma bertasbih. Imma beliau mengatakan Allahu Akbar atau beliau menyatakan Subhanallah. Ya. Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari apa yang kalian katakan ini. Ya. Atau Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang kalian katakan ini. Ya. Nah. Jadi kalau kita pun mendengar sesuatu yang besar, yang melanggar hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik dalam perkara rububiyahnya atau uluhiyahnya, kita mengucapkan takbir atau tasbih. Ya. Atau sesuatu yang membuat kita heran. Ya. Kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Ya. Nah, membuat kita ta'ajub, maka kita mengatakan Allahu Akbar. Ya. Jadi seorang yang mukmin itu lisannya, ucapannya terbiasa dengan zikir mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya. Tidak latah dengan umpatan-umpatan. Ya. Atau tidak latah dengan ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Walaupun bukan umpatan. Kita biasakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Terkadang sebagian orang kaget mengucapkan apa? Umpatan. Bahkan doa yang celaka. Mampus. Atau ucapan yang tidak bermakna. Copot. Misalnya seperti itu. Biasakan lisan kita zikir kepada Allah, baik dalam keadaan kita terkejut, kaget, ya, tercengang, terheran, ataupun terkagum kepada sesuatu. Ya. Naam. Rabi'ata asyrah, yang ke-14, saddud dzara'i. Ya. Menutup jalan-jalan. Tayyib, ini adalah kaidah muhimmah di dalam Islam. Apa yang diistilahkan dengan saddud dzara'i, menutup jalan. Ya. Kaidah ini selalu dipakai oleh para ulama karena bersumber kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadith, di mana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menutup semua jalan yang menyampaikan kita kepada keburukan, terutama syirik. Ini diistilahkan dengan saddud dzara'i, menutup jalan. Ya. Coba lihat di sini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup jalan yang akan menyampaikan kepada syirik, yaitu mencegah permintaan mereka untuk dijadikan zatu anwab, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki zatu anwab. Ya. Maka setiap sarana yang menyampaikan kepada keburukan dilarang di dalam Islam. Ya. Sebagaimana setiap sarana yang menyampaikan kepada kebaikan dianjurkan di dalam Islam. Ya. Hanya saja, barakallahu fikum, sarana yang dimaksud adalah sarana yang memang hukum asalnya adalah mubah. Ya. Sarana yang hukum asalnya mubah, kalau dia menyampaikan kepada keburukan, maka dia muharram. Apa saja bentuk sarana itu. Demikian pula semua sarana yang mubah, kalau dia menyampaikan kepada kebaikan, maka hukumnya dianjurkan di dalam Islam. Hukumnya dianjurkan ini bisa mustahab, bisa pula wajib, tergantung tujuannya apa. Misalnya, barakallahu fikum, membeli air adalah perkara yang mubah, ya enggak? Tapi seorang tidak bisa sholat kecuali dia dengan membeli air. Apa hukumnya membeli air itu? Wajib. Karena sholat itu adalah wajib. Kalau sholatnya salah satu daripada sholat yang 5 waktu. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah, maka membeli air itu hukumnya adalah sunnah. Ini sebagai contoh. Demikian pula setiap perkara yang mubah yang akan menyampaikan kepada perkara yang buruk, kalau itu makruh, maka sarananya adalah makruh. Ya. Menjadi makruh. Kalau perkara buruknya itu adalah haram, maka sarananya menjadi muharram. Perkara yang diharamkan. Naam. Barakallahu fikum. Sebagai contoh misalnya, ya, seperti orang yang berkendaraan, atau contoh lainnya seperti orang yang menggunakan alat elektronik seperti komputer, katakan seperti itu, ya. Atau lebih spesifik lagi seperti internet, ya. Hukum asalnya mubah. Kalau dia pakai sarana ini untuk perkara yang makruh, menjadi makruh. Kalau dia pakai untuk sarana yang untuk sesuatu yang muharram, maka dia menjadi muharram. Nah, maka ini adalah kaidah di dalam Islam bahwa sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Ya. Yang diistilahkan dengan al-wasilah al-wasilah laha hukmul ghayah. Al-wasilah laha hukmul ghayah. Sarana itu mempunyai hukum sebagaimana tujuannya. Nah, tapi saya katakan sekali lagi bahwa sarana yang dimaksud di sini adalah sarana yang mubah. Kalau sarananya saja sudah haram, maka tidak perlu dilihat kepada tujuannya. Karena sarananya saja sudah haram, maka tetap hukumnya haram. Walaupun tujuannya nanti adalah baik. Sebagai contoh, misalnya dusta. Dusta itu halal atau haram? Haram. Al-kadzib kabirah minal kabair. Kemudian ada orang yang mengatakan, oh tidak apa-apa, saya kan dusta untuk kepentingan dakwah. Boleh tidak? Tujuannya baik. Maka kita katakan, haram. Ya. Walaupun sarananya menyampaikan kepada sesuatu yang baik, tujuannya adalah dakwah, tapi ketika sarana itu haram, maka hukumnya apa? Haram. Karena yang namanya kebaikan itu tidak menghalalkan segala cara. Jadi, sarana ini akan menjadi sesuatu yang dianjurkan, imma itu mustahab, wa imma itu wajib, kalau sarananya adalah perkara yang mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Nah, maka di sini pembahasan kita adalah saddudz dzara'i. Ya, Islam kemudian mengajarkan untuk menutup segala pintu, segala jalan, segala sarana yang akan menyampaikan kepada keburukan. Ya, karena yang demikian itu adalah penyempurna bagi larangan-larangan terhadap keburukan-keburukan tersebut. Ya. Kalau sebuah keburukan itu dilarang, namun sarananya tidak ditutup, maka seorang akan gampang terjatuh kepada apa yang dilarang itu. Ya. Makanya kalau kita lihat sebagai contoh di dalam Al-Quran, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang dari perbuatan zina, Allah larang dari sarananya. Sebab yang akan menyampaikan ke sana. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Dan Allah larang sebab sarana yang akan menyampaikan kepada zina. Dan awal syai perkara yang pertama kali adalah an-nazar. Ya, melihat kepada lawan jenis yang muharram. Ya, makanya Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, katakan kepada orang-orang yang beriman hendaknya mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan katakan pula kepada wanita-wanita mukminat untuk mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Seperti itu. Ini termasuk min bab saddudz dzara'i. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk meminta yang demikian karena ini adalah sarana kepada kesyirikan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.